Mitra Bisnis, Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengusulkan MUI mengharamkan golput karena akan sangat kontraproduktif mengingat pemilu menyerap dana dan sumber daya yang sangat besar. Tokoh Golkar Akbar Tanjung menyayangkan sikap itu. Menurutnya agama sebaiknya tidak digunakan untuk kepentingan politik praktis. Hal biasa dalam politik, ada yang memilih dan ada yang tidak memilih, tergantung isu dan tokohnya. Jadi bukan karena fatwa seperti itu. Saat ini sudah terhubung dengan pengamat politik, Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, apa komentar Anda? Ini aneh, pemilu kan nggak ada zaman Nabi. Kok minta fatwa golput itu haram, satu ya. Yang kedua, ada salah persepsi bahwa tingkat partisipasi di dalam pemilihan umum legislatif itu berkaitan dengan kualitas demokrasi. Ini tidak ada satu negara pun yang menunjukkan bahwa tingkat partisipasi tinggi itu negaranya stabil dan lebih maju, termasuk dalam kehidupan demokrasinya. Tingkat partisipasi yang paling tinggi itu adalah di negara-negara komunis. Itu biasanya 70-80%. Indonesia itu 80% aja kurang, maunya 90%. Jadi dari zaman Orde Baru dulu, orang voting ikut turnout voters ya namanya, orang yang mau menggunakan hak pilihnya itu, pemilih yang menggunakan hak pilihnya itu, Indonesia itu bisa di atas 90%. Apakah kualitas demokrasinya lebih baik? Ya enggak. Jadi ini tingkat mobilisasi dan partisipasinya itu sudah lebih dari negara komunis. Di Amerika itu bisa 48, bisa 46 gitu. Paling tinggi 58%. Demokrasinya lebih jelek dari Indonesia? Enggak. Jadi kalau mau golput dikait-kaitkan dengan agama, kayak orang sholat aja. Bagaimana dengan ajakan golput? Seperti yang dilakukan oleh Gus Dur, Pak. Kalau ajakan nggak apa-apa, tidak ada undang-undang yang dia langgar. Orang mengajak golput itu tidak ada satupun pasal undang-undang yang menyatakan itu pidana. Menyuruh orang golput itu baru menjadi pidana kalau menghalang-halangi orang lain untuk menggunakan hak pilihnya dengan ancaman kekerasan atau dengan kekerasan. Jadi kalau saya nungguin di TPS orang lain nggak boleh masuk supaya tidak bisa memilih, itu baru pidana. Tapi kalau menyuruh golput itu bukan pidana. Kalau itu pidana, yang harus dipidana pertama kali itu musinya Panglima TNI sama Kapolri. Wong dia nyuruh anak buahnya golput dengan undang-undang. Kenapa disebut hak pilih, bukan wajib pilih? Karena itu hak, itu bukan kewajiban. Makanya disebut hak pilih. Boleh dipakai, boleh enggak. Seorang marah-marah. Kalau partainya jelek terus nggak dipilih, ya jangan marahin orang lain. Benahin dulu partainya supaya orang mau milih, kan begitu. Apakah hal ini juga disebabkan oleh begitu banyaknya partai, Pak Hermawan? Enggak, karena kan mereka khawatir dan takut lihat di kaca cermin, melihat bayangannya sendiri bahwa mereka tidak capable, tidak mampu untuk menarik pendukung, sehingga mencari-cari kesalahan, kacanya orang lain dilempari, pecah kan gitu. Kayak pemilih ini misalnya, di satu daerah katakanlah sebuah partai atau beberapa partai itu kuotanya 5. 5 yang terbaik kemarin yang terpilih itu busuk semua. Kemudian untuk menarik pemilih, dia pasang nomor 7, nomor 8 itu calon-calon yang baik. Nah, kita memilih lagi. Yang terpilih 5 orang itu tambah 1 karena ada calon 7, calon 8 yang bagus. Dia nambah 1 kursi, menjadi 6. Yang busuk nambah 1, jadi 6. Yang 8 tetap nggak bisa kepilih. Ngapain lalu saya harus memilih? Kan begitu logikanya. Ini persoalan duniawi yang ada kaitannya dengan agama. Demikian Hermawan Sulistyo. Saya Dewi Sintawati.